bening matamu, kumis yang tipis menambah senyum simpati. Engkaulah pria pujaanku, bulan pun tertegun menatap wajahmu. Engkaulah pria dambaan jiwa yang selalu hadir menghiasi mimpiku. Berjuta jiwa bahagia datang dan menghilang tirai di hatiku. Jejakan, oh jejakan di mataku, kaulah segalanya. Jejakan, oh jejakan di hatiku, hanya ada kamu. Angan dan rinduku mungkin jadi nyata, cintaku, oh, oh cinta. Mengagumimu, dosakah aku bila mencintaimu? Tidak kau lihat di mataku, pasti kau kan tahu besarnya cintaku. Jejakan, oh jejakan.